Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Hanafidin azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih pada pembahasan da'awatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Doa di sini seperti yang telah lewat pembahasan beberapa riwayat di dalamnya, meliputi doa, meliputi zikir, meliputi istighfar, meliputi ta'awudz, semua dimasukkan dalam bab da'awatun Nabi. Sampai pada hadis yang ke-691. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad wa Khalifah. Musaddad ibn Musarhad Abu al-Hasan al-Basri wa Khalifah. Qala haddathana Bishr ibn Mufaddal. قال حدثنا الجريري سعيد بن إياس عن أبي الورد ابن ثمامة ابن حزن عن أبي محمد الحضرمي. Ada yang mengatakan namanya Aflah, dia adalah maula Abu Ayyub Al-Ansari. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala rajulun inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang laki-laki berdoa berzikir di sisi Nabi. Disebutkan dalam riwayat yang lain laki-laki itu ialah Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraqi. Dan kasusnya ketika dia sedang sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, dan bacaan yang beliau ucapkan ini bacaan ketika i'tidal. Dia membaca alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah pujian yang sangat banyak, yang thayyib, yang baik, yang diberkahi padanya. Laki-laki itu membaca lafaz ini, membaca zikir ini di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Zikir i'tidal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, yakni setelah selesai salat, man sahibul kalimah? Siapa orang yang mengucapkan kalimat tadi? Fasakata, maka dia diam. Wa ra'a annahu hajama minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia melihat, dia memandang, dia telah melakukan sesuatu dari Nabi alaihi salatu wasallam, ala syai'in karihahu, sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Kok Rasul mengatakan, siapa yang berkata tadi? Siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Bayangan dia, Rasul marah. Bayangan dia, Rasul membenci pernyataan tadi. Maka dia diam. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata, manhu, siapa orangnya? Falam yakul ila khaira, orang tadi tidak mengucapkan melainkan falam yakul ila sawaba, orang tadi tidak mengucapkan melainkan kata-kata yang benar. Ini jangan takut, dia ngomongnya benar, tapi siapa orangnya ini? Faqala rajulun, maka berkata laki-laki tadi, ana, saya ya Rasulullah, arju bihal khair, saya mengharapkan dengan kalimat tadi perkara kebaikan. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, walladhi nasi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, ra'aitu 13 malakan, saya melihat 13 orang malaikat. Demikian disebutkan dalam riwayat ini. Lafaz ini ghairu sawab, tidak benar, tidak sahih. Lafaz yang sahih ialah bid'atan wa 30 malaka, ayyuhum yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Yang betul, kata Rasul, saya melihat 30 sekian malaikat, bukan 13, tapi bid'atan wa 30 malaka, saya menyaksikan 30 sekian malaikat, yabtadirun, mereka berlomba-lomba, bergegas, ayyuhum yarfa'uha ila Allah, siapa di antara mereka yang bisa mengangkat kalimat tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ayyuhum yaktubuha awwala, siapa di antara mereka yang mencatat terlebih dahulu, yakni menulis di amal kebaikan, di buku kebaikan orang tadi. Nah, ini hadis sahih ya ikhwan, asal kisahnya sahih, datang dari sejumlah sahabat, tetapi lafaz yang benar bukan 13 malaikat, tapi 30 sekian malaikat. Dan Rasul, seorang Nabi, seorang Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha kuasa memperlihatkan para malaikat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga beliau bisa menyaksikan 30 sekian malaikat berlomba-lomba, bergegas, siapa yang lebih dahulu mengangkat kalimat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kalimat yang baik akan diangkat kepada Allah ya ikhwan. Ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u, kepada Allah semata diangkatnya ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik, dan amal-amal soleh akan diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang melakukannya para malaikat. Tayyib. Hadis ini menerangkan kepada kita bolehnya kita berdoa pada saat i'tidal dengan zikir alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Paham ya? Boleh. Ini salah satu daripada zikir i'tidal. Apa yang ringkas? Rabbana walakal hamd. Gitu ya. Ringkas. Tapi dengan riwayat ini boleh kita membaca doa seperti itu dikarenakan sahih riwayatnya dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Tapi ada mengangkat kepala dari ruku, sami Allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Atau yang singkat, Rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Itu boleh dengan riwayat ini. Barakallahu fikum. Hadis ini juga mengandung faedah yang lain. Bolehnya berijtihad di zaman Rasulullah SAW. Bolehnya berijtihad di zaman Rasulullah SAW. Dan nanti akan ada dua kemungkinan. Mungkin akan dibenarkan, maka ijtihad itu benar. Atau didiamkan, gak diingkari, berarti benar. Atau yang kedua, ada ayat yang turun atau ada nas hadisnya Rasul yang melarangnya atau yang menyalahkannya, sehingga dikatakan ijtihad yang salah. Di zaman Rasulullah SAW banyak para sahabat kita, para sahabatnya Rasul yang berijtihad melaksanakan suatu tindakan. Barakallahu fikum, yang belum menerima ilmu dari Rasul tentang masalah itu, dia kerjakan dengan ijtihadnya. Nanti ada pembenaran atau ada peneguran. Contoh yang ada peneguran, kebetulan seperti kisahnya Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tentang masalah apa? Tayammum. Ya. Yeah. Gitu ya. Betul enggak? Disebutkan dalam riwayat, pernah sahabat Ammar bin Yasir dan sahabat Umar bin Khattab diutus untuk suatu kepentingan. Dua-duanya mengalami junub. Sahabat Ammar bin Yasir langsung bergulung-gulung di pasir. Nah, bayangan dia ya, pasirnya harus mengenai seluruh tubuhnya, guling-guling di pasir gitu, kayak hewan gitu ya. Barakallahu. Ketika datang ke Rasulullah disampaikan, diceritakan kepada Rasul. Maka Rasul membenarkan, innama yakfika antaqula bi yadayka hakadha, kata Rasul. Cukup bagi kamu wahai Ammar bin Yasir melakukan dengan dua tangan kamu seperti ini. Kalau belum menepukkan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian ditiup, diusapkan di bagian muka dan di bagian punggung kedua telapak tangan. Cukup seperti ini, gak usah gulung-gulung kayak gitu. Barakallahu fikum. Di situ apa ya, Pak? Ammar bin Yasir berijtihad. Dan ketika disampaikan Rasul, beliau membetulkan tindakan tadi. Syahidnya apa? Boleh ijtihad. Dan nanti akan ada dua kemungkinan. Ada pembenaran atau didiamkan, menunjukkan itu boleh, atau ada peneguran dan penyalahan, disalahkan, itu menunjukkan ijtihad yang salah. Semuanya terjadi di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang melakukannya adalah para sahabat. Masya Allah. Nah, wabah insyaAllah bisa difahami dengan baik. Tapi ringkasnya, hadis ini menjelaskan tentang masalah zikir i'tidal. Boleh kita berzikir dengan lafaz alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baik, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man Muhammad ibn al-Fadl Arim. قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال katanya أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Katanya Anas bin Malik adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat. Khala. Qal, beliau berzikir, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth. Al-khubuth dzukurul jin. Jin laki-laki. Wal khaba'ith inatsul jin. Jin wanita. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Akhrajahu Sittah. Masya Allah. Hadis ini Allah menerangkan kepada kita tentang masalah apa ini? Bacaan ketika masuk ke tempat buang hajat, baik buang hajat kecil atau hajat besar. Ketika masuk ke Baitul Khala atau ke hammam atau toilet atau dauratul miyah, itu bahasa-bahasanya ya, sebelum masuk membaca apa ini? Zikir ini, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sangat dianjurkan dan sangat disyariatkan. Ini berlaku bagi laki-laki, berlaku pula bagi kaum wanita ketika masuk ke tempat buang hajat. Baik. Itu aja. Dibaca ketika di dalam tempat buang hajatnya atau di luarnya sebelum masuk? Jawabannya? Di luar sebelum masuk. Karena lafadznya idza arada ayyadkhula. Kalau hendak masuk, kalau kepingin masuk. Berarti belum masuk. Jadi kalau mau masuk langsung membaca zikir Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tayib, apakah doa itu dilafalkan sambil berhenti? Masuk ke toilet, berhenti. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Angkat tangan gitu, terus masuk. Atau bagaimana? Tawar situ. Sambil jalan, berzikir, langsung masuk. Tanpa berhenti, tanpa angkat tangan. Kenapa demikian? Namanya disebutkan oleh para ulama kita, itu dilakukan sambil jalan. Tidak ada keterangan dalam satu riwayat pun harus berhenti di depan toilet, apalagi angkat tangan untuk zikir semacam ini. Tidak ada. Sambil jalan. Jadi sebelum masuk langsung Allahumma ini dilafalkan di bibirnya kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Pet masuk. Kakinya kanan dulu apa kiri dulu? Kiri dulu. Baik. Pertanyaan saya berikutnya, zikir ini ditambahi dengan basmalah ataukah tidak? Ya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau tanpa basmalah? Yang mana, Pak? Bismillah. Kenapa harus pakai bismillah, Pak? Kenapa harus pakai basmalah? Udah mau masuk kamar mandi aja. Gimana, Pak? Harus baca bismillah. Dianjurkan baca bismillah. Tuntunannya seperti itu. Tuntunannya di sini enggak ada kata-kata bismillahnya. Di sini ada kata-kata Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Kau nak bismillah ya. Terus gimana? Boleh. Kenapa kok boleh? Kalimat-kalimat baik, Pak ya. Terus enggak perlu. Jangan lupa, ini adalah amalan zikir. Zikir termasuk bagian doa. Zikir dan doa itu kaidahnya tidak boleh dirubah-rubah. Harus dibaca sesuai dengan apa yang ada pada riwayat. Paham ya? Itu ibadah. Ibadah enggak bisa kemudian ditambahi dewe-dewe. Harus sesuai dengan bimbingan dan contoh Rasulullah SAW. pakai basmalah ataukah tidak? Gimana Pak Haji? Tidak usah. Kenapa tidak usah? Ya karena nampaknya langsung. Ya Allahumma ini nggak pakai basmalah gitu ya. Masya Allah. Baik, disebutkan dalam sebagian riwayat itu ada penambahan basmalah. Kalau ada seseorang yang sebelum masuk ke kamar mandi atau ke toilet membaca basmalah lalu membaca zikir sebelum masuk kamar mandi, maka auratnya tidak bakal terlihat oleh jin-jin tadi. Ya apa? Pakai basmalah ataukah tidak? Gimana bin Ishaq? Idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Masyaallah. Kalau sahih hadisnya ya gimana lagi gitu ya. Nah itu pertanyaan saya berikutnya. Sahih apa enggak riwayatnya? Nah, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis. Ada sebagian ulama kita yang menyatakan hasan li ghairihi. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tamamul Minnah termasuk yang menyatakan hadis itu sah dan diamalkan. Sementara ulama yang lain mengatakan tidak sah. Nah, kalau sudah seperti ini kasusnya, berarti kasusnya berkaitan dengan masalah pensahihan dan pembaifan hadis. Itu masalah ijtihadiyah. Antum marem mantap dengan keterangan yang mana, amalkan dan tidak usah ribut dengan yang lain. Barakallahu fikum. Selalu mantap, saya mantap dengan keterangannya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah sahih riwayatnya. Ya amalkan, tambahi dia kata-kata basmalah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Yang mengatakan tidak, saya pelajari, saya teliti, ternyata semua yang dibawakan beliau lemah dan tidak bisa naik menjadi hasan di ghairi hibakan. Saya merasa mantap dan mengatakan baik. Ya sudah, kalau baik berarti gimana? Ya jangan diamalkan ketika membaca, ya langsung aja Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Barakallahu fikum. Na'am. Ala kulli hal, yang jelas-jelas disepakati ya ini yang diikhtilafkan penambahan basmalah. Barakallahu. Baik, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang rumahnya jin. Ini hadis menunjukkan bahwasanya jin-jin itu tempatnya di WC-WC, di tempat-tempat buang hajat, dan diambil faedah dari situ di tempat-tempat yang kotor seperti tempat sampah dan segala macamnya, tempat-tempat yang bau, dan semisalnya. Itu tempat-tempat mereka, dan itu katanya para ulama adalah jin-jin kafir, jin-jin fasik. Makanya Rasul membahasakan dengan kata-kata khubuth dan khaba'ith. Dari kata-kata khabith, jelek, kecil, menggambarkan apa? Jin jahat, jin jelek. Adapun jin-jin yang muslim, jin-jin yang mukmin, yang saleh, tempatnya di tempat-tempat yang bersih, di masjid-masjid, di musola-musola, di tempat-tempat yang baik, di padang pasir yang luas, di rumah-rumah kaum muslimin, kaum mukminin. Barakalawikum. Jadi mereka itu sama dengan kita, Pak. Nah, di sini mungkin juga banyak jin. Jin-jin yang saleh, insya Allah kita. Jadi kita bertawud dari jin yang mana ini? Dari jin-jin yang jahat, sehingga bahasanya khubuthi wal khaba'ith. Ini nyata. Ketika antum tanyakan kepada orang-orang yang pernah terganggu oleh bangsa jin atau orang-orang yang pernah ditampaki oleh bangsa jin, itu di antara tempat sering terjadinya di mana? Di kamar mandi, di toilet toilet, di WC WC. Katanya orang awam, tempatnya hantu. Pakai bahasa apa? Hantu. Padahal ya jin. Cuma ini macam-macam bentuk jinnya itu. Nah, di sini ada faedah yang berikutnya. Untuk menghadapi jin-jin yang jelek, jin-jin yang jahat, itu caranya dengan apa? Dengan ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin-jin tadi. Paham ya? Ta'awud senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan mereka semua. Barakallahu fiik. Baik. Halo. Waqala rahimahullahu ta'ala. Si. Apakah berarti dari riwayat tadi menunjukkan Rasul juga diganggu sama jin? Tadi kan hadisnya kan Rasulullah SAW apabila hendak masuk ke kamar mandi, beliau berta'awud, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya yang melakukannya itu Rasul, berta'awud kepada Allah dari gangguan jin. Apa berarti Rasul juga diganggu sama jin? Jawabannya ya, beliau seorang nabi, seorang Rasul, makhluk yang paling mulia, diganggu jin. Dalilnya mana? Ada sini, ya belum tentu. Ini masih ada kemungkinan. Apakah ada hadis yang lain yang dengan tegas menunjukkan Rasul diganggu sama mereka? Ada. Apa itu? Hadis yang mana? Riwayat yang mana? Gimana? Siapa itu? Rasul. Hati-hati ini. Mana ada riwayat yang mengatakan Rasul dikuasai sama bahasa jin? Dirasuki jin. Tak ada riwayat semacam itu. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Tidak ada kayak gitu. Gimana itu? Masya Allah. Wallahualam. Waduh, biasa pikir mana ya ini? Aduh, biasa pikir itu, wah, ini pikir atau dari titik. Gimana kamu masuk? Iya. Pernah kan? Yang satu hari saat yang sholat ada jin yang kemudian beliau tangannya begini. Jin terus tidak diikat dengan Rasulullah itu yang masih nasrani. Hanya beliau ingat doanya Nabi Sulaiman. Itu ngapain jin tadi itu? Ganggunya gimana? Gimana ganggunya soalnya Rasul? Dia apa no Rasul? Hah? Waduh, samar-samar ini. Ada waktu ya? Nah, ada. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi ketika Rasul sedang sholat, itu ada setan yang membawa obor api. Itu langsung mau dicolokkan di mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mencekik lehernya dia sampai meleleh keluar lidahnya sampai beliau merasakan dinginnya lidah setan tadi. Kalau bukan karena doa Nabiullah Sulaiman alaihi wasallam, aku akan ikat setan tadi. Dan besok hari akan dilihat oleh anak-anak di kota Madinah. Dilepas sama Rasul. diganggu tapi tidak dikuasai. Paham ya? Diganggu tapi beliau bisa menguasai mereka, bisa mengalahkan mereka. Bahkan korinnya Rasul itu masih Islam, tidak memerintahkan Rasul melainkan dengan perkara kebaikan. Terus fungsinya apa ketika fungsinya apa Rasulullah SAW bertawud seperti ini? Fungsi yang terpenting adalah untuk memberikan pembelajaran kepada umatnya. Ini syariat kepada umatnya supaya ketika masuk ke kamar mandi, ke toilet, membaca ta'awud, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasul saja ta'awud, apalagi kita. Sehingga fungsinya untuk pensyariatan barakallahu fiik. Naam. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Malik ibn Isma'il qala haddatsana Israil. Israil bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. An Yusuf bin Abi Burdah. An abihi Abu Burdah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kharaja min al-khala, apabila keluar dari tempat buang hajat, qala, beliau berdoa, ghufranaka, artinya ya Allah ampunilah aku, ya Allah aku mohon pengampunan dari, mohon pengampunan engkau ya Allah. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan rawi yang bernama Yusuf bin Abi Burdah. Yusuf bin Abi Burdah. Ada ulama kita yang mengatakan dia rawi yang shaduq, yang dihasankan hadisnya. Ada yang mengatakan rawi yang mastur, belum sampai tingkatan rawi yang dijadikan sebagai hujjah. Mastur itu orang yang dikenal, sehingga diwa'idkan riwayat. Namun para ulama kita menyatakan hadis ini yang paling sahih dalam hal zikir keluar dari kamar mandi. Ini yang paling sahih. Adapun riwayat yang lain yang membawakan zikir yang lain seperti alhamdulillahilladzi azhaba 'annil 'adza wa afani, itu dhaif. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil 'adza wa afani, itu dhaif. Diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Nah, sehingga para ulama kita menyebutkan hadis yang bisa diamalkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ada di sini, ghufranaka, itu yang paling sahih. Ghufranaka yang artinya as'aluka maghfirataka ya Allah, aku memohon ampunmu ya Allah. Di sini dibahas oleh para fuqaha. Apa hikmah? Apa hikmahnya Rasulullah SAW berzikir semacam ini? Keluar dari kamar mandi minta maghfirah, minta ampunan. Itu kenapa? Ada yang mengatakan dikarenakan selama buang hajat di toilet itu tidak bisa untuk berzikir kepada Allah, tidak bisa membaca Quran, tidak bisa beramal soleh yang lainnya. Buang hajat di tempat-tempat yang kotor semacam itu selama itu. Nah kalau lama di situ, ya selama itu pula dia gak berzikir, dia gak beramal soleh dan segala macamnya. Maka membawa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal-hal yang tidak bisa dia lakukan dari amal kebaikan selama di kamar mandi tadi. Sehingga membaca zikir ghufranaka, aku mohon ampunmu ya Allah. Barakallahu fiikum. Wallah insyaallah. Barakallahu. Dan juga mungkin di situ muncul yang aneh-aneh di benaknya orang itu. Hah? Mungkin ada ya, tempat-tempat yang jelek, tempatnya jin. Hah? Mungkin ada perkara-perkara yang aneh-aneh muncul di benaknya dia, hal-hal yang melanggar syari. Nah, akhirnya dia memohon ampun kepada Allah apabila terjadi hal-hal yang seperti itu. sudah tidak bisa beramal soleh, sudah tidak bisa berzikir, tidak bisa baca Quran, tidak bisa macam-macam. Mungkin terbesit yang macam-macam di benak kita selama di kamar mandi yang bukan perkara yang syar'i. Maka kita memohon ampun kepada Allah setelah keluar kamar mandi. Ghufranak, singkat padat. Ghufranak. Masya Allah. Naam. Ada yang mau tanya kan? Suasananya, suasana maghrib. Ah, yang mau tanya, monggo. Ada beberapa orang yang dikaruniai Allah sehingga bisa melihat setan. Apakah orang tersebut benar-benar bisa melihat setan dalam bentuk yang sebenarnya? Di sini ada dua pertanyaan sesungguhnya. Yang pertama, dikaruniai oleh Allah bisa melihat setan, itu bukan sebuah keutamaan. Ya, normalnya nang yang namanya bangsa manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis ini bisa melihat kalian, dia dan keturunan-keturunan dia, pasukan-pasukan dia, dari arah yang kalian wahai bangsa manusia tidak bisa melihat mereka. Sehingga kalau ada orang yang bisa melihat setan, banyak kemungkinan. Ada kemungkinan dia diganggu, sedang ditampaki oleh setan tadi. Entah diganggu langsung, ataukah dia disimpangkan dengan cara seperti itu. Ganggu. Atau yang kedua, memang dia memiliki ada interaksi dengan jin-jin tadi. Dia baca mantra-mantra, jampi-jampi, melakukan persyaratan-persyaratan yang dia juga lebih jin tadi, sehingga bisa menyaksikan hal tersebut. Tidak ada itu. Jadi tidak ada yang kemudian dikaruniai dalam artian nikmat dari Allah, fadilah dari Allah, bisa lihat jin. Tidak, tidak normal itu. Tidak normal. Hadza awalan. Dan yang kedua, ikhwan, dengan ayat yang dibacakan tadi, seseorang yang bisa melihat jin itu tidak melihat bentuk asli jin, tapi yang dia lihat adalah jelmaannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan tegas menyatakan, barang siapa yang mengaku melihat jin, maka saya tolak persaksiannya. Kenapa orang dusta? Allah mengatakan dalam ayat tadi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dia jin ini, iblis ini bisa melihat kamu, dia dan kabilahnya dari arah yang kamu tidak bisa melihat. Allah mengatakan kamu tidak bisa melihat mereka, artinya dalam bentuk aslinya. Sehingga kalaupun dia bisa melihat dalam bentuk jelmaan jin. Jin dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, menjelma dengan berbagai macam bentuk jelmaan yang ada. Yang paling mutakhir, yang paling zen, yang paling jelek, semuanya bisa. Jelma kayak ente juga bisa. Persis kayak atom juga bisa. Barakallahu fiik. Gitu ya. Hadza mafhumun insyaallah taala. Allah, kok langsung mau nonton? Selama BAB tidak boleh zikir atau beramal soleh, zikir dalam hati apakah boleh? Masya Allah ta'ala. Dalam kondisi yang demikian, ya umumnya orang tidak mikir ke arah situ, fokus pada BAB-nya tadi. Ya, jarang dia masuk situ kemudian terpikir untuk banyak-banyak zikir dalam hati. Tapi kalau seandainya terjadi, itu yang harus dilakukan ketika dia harus berzikir kepada Allah dalam hati. Dalam hati. Tapi memang bukan tempatnya berzikir memang. Gitu. Paham ya? Makanya doanya Pak Hufronak setelah selesai diabinya, diapus segala macam, keluar langsung mengatakan Hufronak, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Nah, anaklah itu. Sepengetahuan saya, setas ilmu yang saya ketahui, saya belum pernah melihat atau mengetahui riwayat dari hadis atau perbuatan salafun shalih yang menyebutkan mereka berzikir dalam hadis selama di kamar mandi. Disebutkan mereka di kamar mandi sambil BAB, buang hajat, zikir di hati. Di hati, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Sakit ya Allah gitu ya. Sakit ya Allah gitu ya. Iya, kalau memang harus berpikir kepada Allah di hati. Tapi kalau terjadi dalam waktu dia enggak mungkin sakit menahan sakit perut, kemudian dia terlontar dengan sendirinya kata-kata itu, enggak ada masalah. Di luar batas kemampuan dia. Tapi ketika dia punya kemampuan untuk menahan, maka yang harus dilakukan di dalam hati. Tidak boleh menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah tempat-tempat yang seperti itu. Jarang kayaknya dari tadi ya. Iya, peteng. Padahal setengah 6.05. Nah, ya. Hada kafi naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadhlu hamdulillah.